apakah waliyul amri dari orang kafir tetap ditaati? Kalau orang kafir betul-betul kafir, bukan hanya perkiraan, maka dia bukan waliyul amr bagi muslimin sesungguhnya. Ya. Namun di sini tidak kemudian boleh seseorang itu memberontak begitu saja, menggulingkan atau membuat kekacauan dan sejenisnya, bukan. Ya. Islam tetap memberikan tuntunan bagaimana ketika kondisi seperti itu. Ya. Contoh saja dulu, misalnya ketika Nabi di Makkah. Ketika Nabi di Makkah, siapa tokoh-tokoh Makkah itu? Muslimin atau musyrikin? Musyrikin, jelas-jelas musyrikin. Tapi apa yang dilakukan Nabi ketika itu? Ketika kondisi Nabi seperti itu dan para sahabatnya, apa yang dilakukan? Justru mereka bersabar, mereka berdakwah, ya kan? Ketika tidak memungkinkan dakwah di tempat itu, mereka pergi ke tempat lain, ke Madinah. Nah, jadi tidak serta-merta ketika seorang yang berkuasa itu non-muslim, ya, atau kafir, berarti dibolehkan melakukan kekacauan-kekacauan atau bahkan pemberontakan dan sejenisnya. Tidak seperti itu, ya. Apalagi kalau pemimpin yang dimaksud di sini dia hanya seorang pemimpin di suatu daerah yang sesungguhnya pimpinan tertingginya adalah muslim, maka dia terikat dengan pimpinan tertinggi tersebut.